bercanda pun gua rindukan bule rawit nyoragam di pagar urang air disiram di pati akawa. dilah ya magne pai manggale di pati mencari ayah. hidup berdua. Kita menjalin cinta baru matangga. Namun yang sengsara indah kunjung nyorada menimpa kita. Usah camek Jawa dibatehi selat Sunda, alat tatuang di dalam sejarah. Cintanya kita ada jarak panisa depa bedaan kujo agamo Allah menjadi fata morgana. kita ada jarak pemisah. Depa bedaan suku jo agamo, Allah menjadi fata morgana. Hati ayah tarangi, ayah mahatan ati ayah puikan nang kalang bulian atarang jo hati ayah tarangi ayah mato nama balinang jo hati ayah puikan. Doakanlah Buyong Bajanlah untuk angkat badan nan lah tabuang dek lah buah kain panduku ba'ah kasanang dirantau urang ba'ah kasanang dirantau urang salah pe